bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Kita akan berpisah.